saat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Masa di sekolah tiada kisah.